betapa selalu indah saat kau ada di sampingku. Seandainya ku kan tahu betapa cepatnya engkau harus pergi dari hidupku. Aku takkan ragu, takkan ragu untuk menikah sejak awal cerita cinta. Namun kini engkau pergi, tinggal aku berkasih dengan bayangmu. Namun ku tak cari pengganti agar kau di sana tahu aku suami terbaik. Seandainya kau tahu takkan ada cinta lagi yang sanggup mengganti dirimu. Aku takkan ragu, takkan ragu untuk menikah sejak awal cerita cinta. Namun kini engkau pergi, tinggal aku berkasih dengan bayang. Cerita cinta, namun kini engkau pergi, tinggal aku berkasih dengan bayang. Dengan bayangku, namun ku tak cari pengganti agar kau di sana tahu aku suami terbaik. Takkan pernah habis cintaku.